السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua nikmat yang kita rasakan pada hari ini, pada hari kemarin, dan kelak sampai dibangkitkannya manusia dari kuburnya, nikmat itu murni pemberian Allah Jalla Jalalu, sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung melainkan hanya Allah semata Rabbul Alamin. Sehingga tidak sah solat seorang hamba tanpa dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba yang kasih, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka, untuk manusia termulia yang pernah Allah utus sebagai seorang nabi, untuk ayah yang paling baik kepada anak-anaknya, untuk suami yang paling santun kepada istri-istri, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk seluruh istri beliau. Dan satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa, bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah ibunda kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa azwajuhu ummahatuh, dan istri-istri beliau adalah ibunda orang-orang yang beriman. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra putri Rasulullah SAW, khususnya untuk Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama putra putra, bersama Hasan dan Husain, yang mereka adalah cucu-cucu Rasulullah SAW, yang mereka adalah kesenangan Nabi dalam kehidupan dunia ini, yang mereka adalah yang termulia dari pemuda pemuda surga. Sebagaimana semoga salat itu bersambung untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah ini. Kita pun bisa merasakan indahnya Islam, bisa merasakan nikmatnya menjadi muslim, tidak luput dari peran para sahabat Nabi. Mereka lah yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam bisa sampai ke Palestina, Islam bisa sampai ke Persia, Islam bisa sampai ke Eropa, itu tidak luput dari peran para sahabat Nabi bersama keluarga Rasulullah SAW. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimakumullah, dan para pendengar radio sahabat FM Tegal, dan ada radio kita FM Cirebon dan radio Insan Purbalingga, semoga semua yang menyimak acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat. Tanggal berapa? Ana agak sakit hati sama panitia sedikit tapi enggak apa-apa. Karena panitia pasang penanggalannya orang Kristen. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 20 November 2015 Masehi. Ingat, Masehi itu artinya Kristus. Kita ini umat Islam, apalagi kita di masjid. Masjid. Umat Islam itu harus bangga sebagai seorang muslim. Anda muslim, na'am, anda muslim. Apa buktinya Islam? Nah, jamanan penanggalannya tanggal 8 Sofar. Itu salah satu bukti. Dan di masjid kita juga penanggalannya masih tanggal 20 di atas. Ya, harapan, harapan. Semoga harapan itu tidak hanya menjadi sebuah harapan. Umat Islam harus kembali menjadi seorang muslim yang hakiki. Semuanya harus Islam. Apanya? Bukan cuma ucapan, perilaku, pakaian, senyumnya, gerak-gerinya, sekolahnya, semua harapan kita adalah Islam. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 8 Sofar 1437 Hijriah. Kita harus ingat tuh H yang ada di belakang penanggalan. Itu adalah poin perubahan. Di mana umat Islam yang dahulunya tertindas, yang dahulunya dizalimi, yang tidak bisa menyampaikan la ilaha illallah di bumi Mekah, dengan hal dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota paling mulia di muka bumi, kota paling dicintai oleh Allah, tak kalah kota itu tidak mau menerima la ilaha illallah, tinggalkan. Dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pindah ke Madinah. Tapi ternyata hijrahnya Rasulullah SAW merubah wajah dunia. Dalam kurun waktu 10 tahun Rasulullah SAW di kota Madinah sudah dapat menciptakan masyarakat yang madani, masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang cinta dengan surga Allah SWT. Maka jangan dilupakan penanggalan itu. Dan hari ini hari Jumat. Hari Jumat itu harinya solawat. Betul kan? Antum berapa kali solawat? Dari tadi pagi sampai sekarang sampai 1000. Enggak terhitung, masya Allah. Kita masuk ke generasi-generasi yang mulai tidak menghitung. Ya lantur anak saya. Kepada yang tidak menghitung selawatnya. Tapi memang enggak wajib menghitung jemaah. Tapi paling tidak kita tuh tahu hari Jumat ini hari spesial. Pada hari ini Allah jalla-jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari ini pula Allah jalla-jalla memasukkan Adam ke dalam surga, kemudian menurunkannya dalam surga. Dan kelak pada hari Jumat kiamat itu akan terjadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'athiru fihi minas salati alaihi. Banyak-banyak kalian salawat kepada aku pada hari Jumat. Maka khususkan waktu untuk bersalawat. Berapa jam? Tak sama. Satu jam. Kita ini subhanallah, kalau ngobrol satu jam, dua jam gak capek. Pas sholawat 5 menit kayaknya banyak banget. Udah banyak sholawat. Tolong kita kembali mengingat bahwa seorang muslim tidak sah keimanannya sampai dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada mencintai diri dia sendiri. La yu'minu ahaduhu hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna, tak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sehingga dia menjadikan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Salah satu bentuk cinta kita kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Maafkan aku yang tak sempurna. Subhanallah. Berbincang tentang rumah tangga. Pada hakikatnya kita berbincang tentang masa depan negeri ini. Kota Tegal ini, masyarakat Tegal ini, pada hakikatnya hanya kumpulan rumah tangga rumah tangga yang menjadi satu, kemudian menjadi RT, dari RT menjadi RW, dari RW menjadi desa, kampung, kelurahan, kecamatan, menjadi kabupaten. Kalau ternyata rumah tangga itu tidak dibangun di atas la ilaha illallah, tidak dibina di atas kesadaran sebagai seorang muslim, maka kita akan melihat kekacauan yang menimpa negeri ini. Antum bisa bayangkan, tadi malam saya keluar rumah jam 11:30, jam 12 kurang sekurangnya, menuju ke stasiun kereta. Itu di pinggir jalan, di alun-alun itu masih ramai anak-anak muda, pasangan remaja putra dan putri. Yang perlu ditanyakan, kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana ibu mereka? Kadang-kadang kita berpikir, subhanallah, bagaimana kelak masa depan negeri ini ketika orang tua sudah tidak lagi perhatian kepada keluarga. Suami tidak memperhatikan istrinya, istri juga sudah tidak care kepada suami. Maka berbincang tentang rumah tangga adalah perbincangan yang sangat indah. Karena kita akan berbicara tentang cinta dan kasih sayang. Kita akan berbicara tentang firman Allah Jalla Jalaluh yang insya Allah kita semua ingat dengan firman Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, semua tanda-tanda atas ketauhidan sang pencipta itu besar. Langit yang 7 lapis, bumi yang dihamparkan untuk kita, binatang-binatang yang Allah ciptakan dan Allah kasih rezeki, itu adalah tanda atas ketauhidan sang pencipta. Dan diantaranya adalah Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Allah jadikan pasangan bagi Adam itu dari Adam. Allah menciptakan Hawa dan Adam. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa damai kepada istri kalian, tentram ketika dekat sama istri. Keluar rumah yang diinginkan adalah pulang ke rumah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta itu urusan Allah. Tidak sedikit di antara kita yang menikah tanpa cinta. Kenapa kau menikah sama fulan? Wallah katanya ummi, dia itu wanita soleha. Katanya ummi, anak udah cari tahu, ternyata betul dia wanita soleh. Itu udah cinta, ya belum. Tapi anak udah cocok sama tuh perempuan. Tenang, betul. Seperti inilah didirikan rumah tangga yang sebenarnya. Masalah cinta, Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Apa arti mawaddah dan rahmat itu? Para ahli tafsir mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkata, al-mawaddah hubbur rajuli imra'ata, kecintaan lelaki kepada suami. Itu yang disebut dengan mawaddah. Warahmah, rahmatuhu iyaha an yusibaha bisu, Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini adalah kasih sayang seorang suami kepada istrinya agar istrinya tidak ditimpa oleh sesuatu pun yang menyakiti dia. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Tapi ternyata muncul manusia-manusia yang menjalin asmara sebelum menikah. Dia sudah mencintai, sudah berkasih sayang, bahkan sudah keluar kemana-mana menikah. Setelah 5 tahun pacaran, menikah. Setelah menikah, 5 hari cerai. Subhanallah. Anda ingat ketika ceramah di Purworejo, kalau nggak Purworejo ini kan masalah orang-orang yang menjalin hubungan rumah tangga ya, pernikahan setelah pacaran, dia pacaran 5 tahun 6 bulan cerai. Kata tuan rumahnya mengatakan, subhanallah Ustaz, yang Ustaz katakan itu terjadi dengan keponakan kita, tapi bukan 6 bulan Ustaz, 5 tahun pacaran 5 hari cerai. Itu besan belum pulang dari rumahnya keluar terus, masih di rumah itu dicerai. Kenapa Allah tidak meridhai? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Banyak bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan, Ustaz, kalau enggak kenal, tak kenal maka tak sayang. Betul, kita harus kenal istri kita. Tapi enggak harus kita itu berpacaran. Kenal itu kenali. Rasulullah SAW menjelaskan kalau mau cari istri, sudah ada kriteria. Ada orang-orang yang menikah karena kecantikan. Hati-hati. Ibu-ibu kalau ada lelaki meminang, bapak-bapak, kalau ada lelaki meminang putrinya ibu karena cantik, hati-hati. Karena kalau cantiknya hilang ditendang. Kecantikan ini hanya sesuatu yang semu dan sementara. Kalau kita bicara wanita-wanita cantik, subhanallah, dia cantik sebelum menikah. Setelah menikah, dilihat dia sama suaminya. Ini ternyata biasa-biasa aja. Tiap hari dia kelihatan sama hari ini. Dulu jarang kelihatan, dari jauh kelihatan. Masya Allah, anaknya siapa? Setelah tiap hari di rumah dilihat, ternyata biasa-biasa aja. Dapat 1-2 tahun. Udah mulai hamil, udah berubah fisiknya. Yang awal menikah beratnya 48, 2 tahun 84. Itu sesuatu yang realita. Ya memang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kaul mar'ati arba, perempuan itu dinikahi karena apa? Karena cantiknya, karena kayanya. Hati-hati orang tua, kalau bisa jangan pernah menikahkan anaknya dengan lelaki yang menikahi putri kita gara-gara kekayaan. Karena dia hanya cari fasilitas. Dia ingin dengan kekayaan kita. Akhirnya kawin lagi dengan kekayaan istrinya. Alhamdulillah, rizq min Allah. Karena dia hanya mencari kekayaan. Ada yang menikah karena kata Rasulullah SAW, bihasa dia. Karena faktor, ya keturunan dia. Di kalangan Arab itu ada yang namanya gabari. Ada orang-orang yang kobilah, yang nasabnya itu tinggi. Ada yang al-ashraf, yang mungkin mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Ada yang mereka adalah keturunan Rasulullah SAW mengatakan lidinya. Yang keempat itu, orang menikah karena agama. Fadfar bila didi taribat jana. Oh, kalau ingin bahagia, cari yang agama yang baik, sudah cukup. Karena kalau hanya wajah, harta, dan faktor keturunan tidak melihat kepada agama, maka sengsara hidup kita. Terus Ustaz, belum cinta, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu, ini perempuan akhlaknya, agamanya baik. Allah yang jadikan cinta dan kasih sayang. Ketika kita mencari seperti itu, dan itu yang menjadi standar yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Masya Allah. negeri ini akan aman. Kerusakan-kerusakan kriminalitas akan berkurang. Rasulullah SAW mengatakan ketika seorang lelaki meminang putri kita cari yang seperti akan sama, cari yang agama dan akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tarbauna dinan wa khuluqan fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian, saudari kalian, adik kalian, siapa yang menjadi tanggung jawab kalian, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama dan akhlak. Seharusnya agama dan akhlak ini berjalan bersama. Orang yang agamanya baik seharusnya akhlaknya mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kelihatan dari akhlak. Kalau berbicara agama, dari mana kita tahu orang agamanya baik? Dari kajian ini, dari masjid. Tanya ke imam masjid, "Ustaz, fulan ini meminang putri ana. Bagaimana hubungan dia dengan rumah Allah?" Ini mau tanya masalah agama. Kata imamnya, "Masya Allah fulan, ana selalu melihat fulan kalau pas ceramah khutbah Jumat. Telat terus. Ya, tak. Oh, pula. Agamanya enggak benar. Ini kalau bicara agama, orang telat Jumatan itu enggak benar. Secara agama, iya, malaikat udah tutup buku dia datang. Ini kalau bicara agama. Kalau bicara akhlak, di tempat kerjanya, sama sayap-sayapnya, nah, pulang gimana? Pulang masya Allah pulang. Sholatnya kencang, adzan ke masjid. Tapi kalau ngomong kasar, ini bicara akhlak. Terjadi. Suka mengumpat. Dia punya utang sama kita orang ini sudah 2 tahun enggak bayar-bayar. Nah, itu bicara tentang akhlak. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memilih yang akhlak dan agamanya baik. Bukan yang wajahnya tampak. Bukan yang kaya raya, bukan. Putri kita nanti akan bersama suaminya ini bersama akhlak dia di rumah. Enggak ada yang tahu orang tua di rumah berdua mau diapain tuh putri kita. Hanya Allah yang tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kawin kan, kalau datang meminang putri kalian agama dan akhlaknya baik, kawin. Wa illa kalau itu tidak kalian lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan kekacauan yang besar. Itu yang kita lihat, munculnya generasi-generasi yang menjadi begal, generasi-generasi yang narkoba, generasi-generasi yang tidak berbakti kepada orang tua. Apa faktor utamanya? Orang tua. Orang yang beragama ditolak, yang diterima adalah orang-orang. Ustaz, kan haknya orang tua. Iya, hak antum mau nerima atau menolak. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kana fi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di calon menantu ini, oke, agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ya mungkin miskin. Mungkin kulitnya putih gelap, tidak terang. Kan orang gimana kalau kalian meminang putrinya adalah orang yang tak ganteng?" Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kawin. Kalau ingin bahagia, ma'asyar muslimin rahmatullah, ingat yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah. Cinta ini adalah sumber kehidupan. Orang kalau sudah cinta, dia akan berbuat apa saja untuk orang yang dicintai. Kita lihat bapak-bapak bekerja dari pagi sampai sore. Ditanya, "Buat siapa?" "Ustaz, kalau saya sih sudah cukup. Tapi buat istri apa anak-anak?" "Istri apa anak-anak?" "Anak-anak, gak disebutin istrinya." Dia ngomong, "Aduh Ustaz, istrinya nak bertahan sama istrinya. Gara-gara anak-anak." Banyak terjadi seperti itu. dia bekerja untuk anak-anak dan bukan untuk istri. Kadang-kala si ibu-ibu ditanya, ibu-ibu kok masih bertahan sama suami yang seperti ini, kata dia. Ya mau gimana? Demi anak-anak. Dia kalau sudah sama suami udah gak cinta sama suami. Begitu pula suaminya mungkin sudah tidak cinta kepada istri. Sehingga kehidupan di dalam rumah tangga itu sudah mulai hilang keharmonisan. Para jemaah, bapak-bapak yang harus tahu bahwa kesuksesan seorang lelaki itu bisa saya yakinkan di baliknya ada seorang wanita. Wanita pertama adalah ibunda. Bapak-bapak bisa sukses harus tahu ada peran seorang wanita yang mendukung dia, merawat dia, membesarkan dia. Setelah menikah, di situ ada peran istri yang tidak boleh dilupakan. Dia memiliki peran dalam keberhasilan kita dalam kehidupan. Bahkan Allah Jalla Jalalu menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan suami kepada istri dan sebaliknya, wanita juga butuh kepada suami. Allah memisalkan seperti kebutuhan tubuh dengan pakaian. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun." Hun, wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian buat mereka, buat perempuan-perempuan. Jadi kalau ada lelaki sampai tua tidak menikah, bahaya. Karena bisa dilihat dia enggak pakai baju. Itu gimana? Mau pakai baju? Hasan al-Basri pernah berjumpa dengan seorang pemuda, udah tua. Perjaka tua. Lihat sama dia. Ente ini antara satu dari dua orang. Imma an takuna inninan wa imma an takuna fajir. Kau ini sekarang gak kawin, bisa jadi karena engkau itu memang impoten. Yang kedua, atau engkau orang yang suka jajan. Gak benar. Karena kebutuhan seorang lelaki kepada wanita itu tidak bisa dibuktikan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa'. Sudah dicintakan kepada manusia itu syahwat kepada wanita. Dan para lelaki ingat, tidak ada alasan seorang lelaki berzina sedangkan Allah membolehkan bagi dia untuk menikah. Allah mengatakan, fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat kaum lelaki hafal semua. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsna wa thulatha wa ruba'. Ayat tentang poligami. Ayat ini ingat, enggak putus di situ. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini bersambung. Dan haram hukumnya memutus sambungan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu kata Allah. Maka lelaki, bagaimana kamu berzina? Allah murka bagi kau menikah. Enggak cukup satu fadl, dua. Enggak cukup dua fadl. Tapi berzina seorang lelaki muslim sudah menikah berzina, maka dihukum dengan hukuman yang sangat menjijikkan, dirajam sampai mati. Karena Allah sudah membuka pintu yang halal bagi dia, dia melakukan yang halal. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kebahagiaan rumah tangga itu tanggung jawab suami istri. Anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, itu tanggung jawab suami istri. Jangan hanya mengatakan itu salah suami. Ibu-ibu, suami Ustaz yang kayak gini. Yang bawa ngomong ya gimana Ustaz, ibunya kayak gitu. Nah, itu tanggung jawab kalian berdua. Kalau engkau berkata salah memilih istri, ya sudah. kesalahan itu tidak perlu dipikirkan, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan. Begitu pula wanita-wanita yang merasa salah menerima suami, tidak perlu kesalahan itu dipendam di dalam hati sehingga hidup dia melarat. Karena penyesalan yang tiada henti. Ingat, nasi sudah jadi bubur, ya udah, diapain? Dimakan bubur. Antum mau lihat apa? Masa antum mau lihat nasi jadi bubur? Ya Allah, gimana ya? Ini udah jadi bubur. Dilihat terus. Ya ini makan, bismillah. Kasih kecap. Jadi enak juga. Tapi kalau kita hanya memikirkan anak salah, seharusnya tadi itu kompornya anak kecilin. Seharusnya airnya lebih sedikit. Itu jangan mengatakan andai kata, itu membuka pintu syaitan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak-bapak nih bukan malaikat. Ibu-ibu juga bukan bidadari. Semuanya memiliki kekurangan. Yang kekurangan itu bukan untuk diceritakan. Istriku kayak gini, cerita sama saya. Si ibu-ibu berangkat ke tempat tetangga, cerita suamiku kayak gini, macam-macam. Akhirnya yang ada sakit hati. Allah Jalla Jalla telah memberikan kepada kita garis-garis besar. Bagaimana menghadapi wanita dan bagaimana wanita menghadapi lelaki. Kita harus tahu, Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Tidak sama. Secara penciptaan, secara fisik tidak sama. Secara psikis tidak sama. Kejiwaan wanita beda. Maka lelaki harus tahu diri bagaimana dia menghadapi istrinya. Begitu pula seorang istri, dia tahu bagaimana suaminya. Allah memberikan garis-garis besar mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Ini walaupun ditujukan kepada kaum lelaki, masuk kaum wanita diperintahkan mempergauli suaminya dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci sama istri kalian, konteksnya suami benci. Bapak-bapak, kita ini kaum lelaki. Kadangkala, wallahu a'lam, anda nggak tahu bapak. Kadangkala manusia itu sampai ke titik jenuh sama istrinya. Melihat ada perilaku istrinya yang berusaha untuk dibenerin, udah capek tapi balik lagi. Ingat dengan firman Allah. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci itu, yang kalian tidak sukai, Allah jadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Nah, mungkin istri kita enggak pandai masak. Tapi coba antum lihat, kenapa ada orang-orang dia? Subhanallah. Dia enggak pandai memasak tapi dia pandai berhias. Antum milih mana? Istri pandai berhias apa pandai memasak? Dua-duanya. Nah, semuanya kepingin dua-duanya. Kita ada dua, alhamdulillah. Kalau urusan dapur, anak tinggal bayar pembantu. Kalau untuk berhias, masa anak akan bayar pembantu suruh berhias? Enggak mungkin. Makan pembantu. Istri kita tidak pandai memasak, tidak pandai berhias, tapi dia pandai ngajarin anak kita ngaji. Subhanallah. Alhamdulillah kita pulang kerja melihat istri kita ngajarin anak kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya Allah. Yalah, anak mungkin anak bertahan sama istri anak. Anak akan jaga, mungkin Allah akan keluarkan dari rahim istri anak orang-orang yang hafidhul Quran. Lihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini. Karena apa? Karena kita ini kurang. Kalau hanya melihat kepada kekurangan, yang ada celah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrah mu'minun mu'mina. Enggak boleh itu seorang lelaki yang beriman membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya biha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia suka, pasti ada. Rasul SAW dengan Aisyah, dengan istri-istrinya, ada, namanya manusia, enggak sempurna. Tapi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam radhiya minha akhar. Dia akan ridho dengan beberapa akhlak. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita perlu duduk merenungkan. Para suami harus berpikir, apa sih yang diinginkan oleh istriku dari aku? Dan para istri harus juga mengatakan, yang disukai oleh suamiku dari aku itu apa? Kita sama-sama kurang, tapi kita diperintahkan untuk saling menyempurnakan. Dengan seperti itu kehidupan akan harmonis. Yang pertama kita akan berbicara apa yang diinginkan suami dari istri. Ibu-ibu catat tuh. Supaya tahu suaminya itu kepingin apa. Mungkin sudah menikah 10 tahun, ada yang menikah 17 tahun, Ustaz Ana 17 tahun Ustaz menikah. Sebenarnya Ana sudah mau cerai. Enggak tahu. Kenapa? Ya kadangkala si istri tidak tahu dengan apa yang diinginkan oleh suami. Ketika suami ngomong sama istrinya, si istri mengatakan kau egois. Ya memang, suami itu egois. Yang pertama yang diinginkan oleh suami dari istri. Sebelum kita lanjutkan ini, ibu-ibu dicatat tuh, Anda mau minum dulu. Alhamdulillah. Yang pertama, bapak-bapak, kalau yang saya omongkan salah, tolong ditegur lagi. Yang diinginkan suami itu penghormatan. Seorang lelaki lahir sebagai pemimpin. Allah Jalla Jalaluh menjadikan kaum lelaki itu sendiri. Dia ingin dihormati. Lelaki dalam hubungan dia dengan teman-temannya, dia ingin dihormati. Apalagi takal di rumah posisi dia sebagai komandan. Allah Jalla Jalal berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Allah menjadikan lelaki pemimpin ya, karena Allah memberikan kemuliaan kepada lelaki. Lelaki itu punya hak cerai. Tapi bisa dilihat, tidak sembarangan lelaki mencerai. Lelaki berpikir lebih panjang daripada wanita. Wanita juga ingin dihormati, sama. Tapi tidak seperti keinginan lelaki dihormati. Kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu, insya Allah jarang yang punya istri. Karena di antum bisa bayangkan, kalau lagi ribut sama istri di rumah, bang, sudahlah, anak cerai kan kau. Cerai sudah selesai. Nggak bisa. Makanya wanita itu boleh gugat cerai, tidak, tapi tidak bisa mencerai. Karena wanita lebih kepada perasaan. Dia hanya memikirkan perasaan. Lelakinya, dia lebih kepada akal. Dia berpikir panjang. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan lelaki menjadi pemimpin karena dia memberikan nafkah. Ingat, ibu-ibu harus tahu. Ibu-ibu itu dalam Islam dihormati. Tapi sebagian merasa dizalimi. Ustaz, kenapa di dalam Islam perempuan tidak boleh bekerja? Siapa yang bilang perempuan di dalam Islam tidak boleh bekerja? Kalau perempuan tidak bekerja, negeri ini tutup. Saya katakan, kalau perempuan tidak bekerja, negeri ini tutup. Wanita di dalam Islam wajib bekerja. Wajib, catat tuh. Wajib bekerja. Tapi bukan pekerjaan harus dapat fulus. Emangnya di rumah perempuan ngurusin anak, ngurusin suami, gak kerja? Masak gak kerja? mandiin bayinya enggak kerja, nyusuin enggak kerja. Itu enggak kerja. Yang bekerja itu ya yang di pom bensin, isi bensin. Ibu bekerja, saya bekerja. Yang ibu enggak, saya enggak bekerja, ibu rumah tangga. Subhanallah, pekerjaan ibu rumah tangga dibandingkan dengan pekerjaan tukang ngisi bensin lebih berat mana? Rumah tangga. Makanya wanita wajib bekerja, tapi kerjaan wanita yang sesuai dengan fitrah dia. Seorang syekh ketika berangkat ke Amerika sana melihat tuh air terjun Niagara itu dengan pakaian Arabnya, dengan jenggotnya. Ada cewek-cewek di sana. Cewek-cewek ini melihat ada yang aneh, dipanggil, "You, come here." Dia datang dengan pakaian Arabnya. Anak dengar katanya di negeri itu tuh perempuan-perempuan dizalimi. Mereka dikekang. Jadi ya subhanallah, ini salah informasi. Wanita-wanita di negeri kami itu sebagai ratu. Kita ini di negeri kami adalah kacung-kacungnya perempuan. Kita ini adalah pelayan-pelayannya wanita. Lelaki itu pelayannya wanita. Pagi keluar bekerja, dapat duit, kasihkan ke siapa? Istri ini. Subhanallah, perempuan itu dimuliakan suaminya sebagai pekerja. Maka seorang wanita yang menuntut bekerja di luar dan merasa dia itu dizalimi di rumah, itu yang perlu diobati. Kata orang-orang Amerika itu ketika dengar benar seperti itu, iya. Kata wanita-wanita itu, kalau aku ketemu satu lelaki yang kayak gitu di sini, aku cium kaki. Suami yang bekerja untuk istrinya, yang keluar rumah dapat duit untuk istrinya. Jadi pada hakikatnya kerjaan bapak itu cuma terima kasih. Terima duit, kasih istri. Terima kasih. Maka ingat, dengan seperti ini, seorang suami itu ingin dihormati. Maka tolong dihormati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana hak seorang suami. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku memerintahkan seseorang bersujud untuk selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang wanita sujud untuk suami. Dalam suaminya jadi budaknya dia. Suaminya bekerja untuk dia. Kadangkala mati di tempat kerjanya. Kadangkala ditabrak ketika dalam kerjanya. Untuk siapa? Untuk istri. Maka ibu-ibu punya kewajiban untuk menghormati suami. Penghormatan yang utama adalah dengan mentaati. Ya seorang komandan, apa bentuk penghormatan anak buah kepada komandannya? Taat. Gak perlu ibu-ibu umpamanya suaminya ngomong, "Dek, aku minta kau jangan ke rumahnya tetangga ya hari ini." Gak perlu tanya suami, "Mas, laranganmu ini makruh apa haram?" Itu mau bertengkar. Sudah dilarang, sami'na wa'atha'na. Iya mas. Kemudian ada satu permasalahan. Permasalahan ini salah satu penyebab perceraian. Nah, iya. Jadi harapan jamaah yang di depan bisa merapat sedikit ya, karena katanya di belakang banyak yang dapat tempat. Subhanallah, suasananya panas. Tapi kalau bicara rumah tangga ini jadi lebih panas. Tapi bismillah tuh sabar. Insyaallah pulang dari sini sama. Ana ini dari tadi malam sampai sekarang belum kena air badanannya. Semua dalam perjalanan. Kalau antum panas, anak panas, cuma kelebihannya anak dapat air. Alhamdulillah. Baik, satu permasalahan yang menyebabkan banyak perceraian, tapi jarang suami ngomong. Masalah anak kesehatan ini, suami yang berani ngomong anak kesehatan. Masalah. Masalah antum udah nih lah. Ah, betul antum masalah pakaian nggak pernah ngomong. Kalau pakaian kan ngomong mas. Dan ya, oke nggak apa-apa. Anda kasih buku antum mati tersenyum. Eh bukan itu. Jadi masalah yang besar sampai disebutkan ini sebagai di buku-buku ulama menyebutnya asbabul khafi, sebab perceraian yang tersembunyi, masalah ranjang. Betul, betul. Antum mau jawab itu kan? Kalian bisa. Masalah ranjang. Kadangkala, ya di barat. Kadangkala suami berusaha cari alasan lain untuk marah sama istrinya. Dia ngomong sama orang untuk masalah lain, padahal masalahnya bukan itu. Gara-gara masalah ranjang. Maka ibu-ibu harus tahu ini. Dan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu. Masalah ranjang ini, seorang lelaki ketika menikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Maka di antara penghormatan yang harus dilakukan oleh istri kepada suaminya, tidak menolak ajakan suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi fa abad fa bata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila seorang lelaki ngajak istrinya keranjang, keranjangnya dia, kemudian perempuan itu menolak, akhirnya si suami ini marah karena ditolak, malaikat akan melaknat perempuan itu sampai subuh. Ustaz, berat banget. Gimana kalau capek? Suami yang harus tahu diri. Suami harus tahu. Tapi perempuan harus tahu masalah ranjang ini. Biasanya tahun pertama, tahun kedua gak masalah. Tapi kemudian di tahun-tahun selanjutnya banyak wanita-wanita yang tidak menjaga diri. Sehingga dia tidak bisa memberikan apa yang seharusnya dia berikan kepada suami. Rasulullah SAW itu pernah keluar rumah lalu melihat wanita tanpa sengaja, beliau langsung pulang menjumpai istrinya Zainab. Beliau menyalurkan nafsu beliau kepada yang halal, kemudian beliau menjumpai para sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Innal mar'ata tubdilu fi surati syaitan wa tubdilu fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Rahu Muslim. Perempuan itu sesungguhnya datang dalam rupa syaitan, menggoda. Kemudian dia pergi dalam rupa syaitan. Jadi antum melihat perempuan dari depan, dari belakang, itu menggoda. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kalian melihat perempuan yang kemudian tanpa sengaja nafsunya itu bangkit, suruh pulang sama Rasul, suruh jumpai dia. Di sinilah tugas istri. Kadang kalau lihat suaminya datang pagi-pagi gitu, eh bang, lagi ngapain? Rasukan setan ya. Subhanallah. Rasul suruh menyalurkan nafsunya itu kepada yang dalam riwayat lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajati falta'tu." Perempuan itu kalau diajak sama suaminya, lagi ada nafsu, ada hasrat suaminya, hendaklah dia nurut wa in kanat 'ala tanur, walaupun sedang masak. Lagi goreng itu dipanggil sama suaminya, matikan kompor. itu termasuk bentuk penghormatan kepada suami. Kalau ingin rumah tangganya terus berjalan. Kemudian yang kedua yang diinginkan oleh suami, penghargaan. Banyak istri tidak menghargai suami, dan itu penyebab banyak istri masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahliha an-nisa," ditampakkan kepada aku neraka. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Yakfurna, mereka itu kufur. Maka para sahabat mengatakan, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurna al-ashir wa yakfurna ihsan. Mereka kufur kepada pasangannya. Mereka kufur kepada suaminya. Mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Tidak menghargai. Lau ahsanta ila ihda hunna dah. Andai kata engkau berbuat baik kepada istrimu satu tahun. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu perempuan itu melihat ada kesalahan di suami. Tahu-tahu suami pulang telat, atau ada gelagat gak nyaman, ngelihat HP-nya ada SMS nyasar, itu perempuan akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qab." Aku gak pernah bahagia sama kau. Gak pernah aku melihat kebaikan sedikit pun di diri muslim. Betul enggak bapak-bapak? Betul enggak? Betul enggak ibu? Betul. Ini sabda Rasul SAW. Aku enggak ngomong betul, Rasul SAW menyampaikan hal ini. Dan kita pun merasakan. Maka tolong dihargai suami. Sebagai seorang suami, apapun yang dia bawa, apa aja. Mungkin kerjaan dia tidak ya menghasilkan banyak, tapi hargai kebaikan dia. Di antara bentuk penghargaan kepada suami dalam Islam, perempuan itu tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Jangan sok mengatakan, "Ana mau puasa sunnah." Besok itu dia cari bapaknya bagaimana? Nah, kalau anak kecil nangis itu wajar. Kalau antum nangis itu wajar. Kembali, si perempuan mau puasa Asyura. Antum tahu pahalanya puasa Asyura. Mau puasa Arafah. Apa pahala puasa Arafah? Diampuni dosa 2 tahun itu. Puasa Arafah. Lalu si suami ngomong, "Di, jangan puasa. Aku ada perlunya sama kamu." Wajib taat enggak? Wajib taat. Sampai seperti itunya penghargaan. Dan suami kalau dihargai, Masya Allah. Yang ketiga, pendampingan. Suami itu ingin didampingi. Dia menikah supaya dapat pendamping. Kadang-kadang Masya Allah, suami datang kerja, si istri udah tidur. Tidur, tidur di mana? Di kamarnya anak-anak. Si bapaknya lihat, "Allah, ya sabar lah, mau gimana lagi memang istrinya kayak gitu." Makan, hati-hati ibu. Jangan pernah meninggalkan suami makan sendiri. Rasul SAW didampingi oleh Aisyah ketika makan. Minum bareng sama Aisyah. Ada wanita-wanita yang makan malam dia siapin buat suaminya, udah disiapin gini, "Bang, udah bang siap bang." Ditinggal terus nonton TV. Ada seorang suami, kejadian, kejadian nyata, sama istrinya disiapin makan siang, terus ditinggal, dipanggil, sini, aku bukan kucing, kasih makan terus ditinggal. Itu termasuk ya kucing lah, kita kalau masak-masak kita mau nemenin kucing, kita kasih makan, kita tinggal. Maka ibu tolong, ketika suaminya makan, dampingi dia. Bahkan Aisyah bersama Rasulullah SAW itu, Aisyah mendampingi Nabi mandi. Mandi bareng di kamar mandi. Biasanya itu pengantin baru mandi bareng. Setelah 5 tahun, 7 tahun, mau mandi, ente dulu lah yang mandi. Anda tunggu. Subhanallah. Halal istrimu ini. Itu terjadi. Maka kalau pendampingan ini dibutuhkan oleh para suami yang keempat. Suami itu butuh atraksi. Atraksi. Apa atraksi itu? Di dalam kamus bahasa Indonesia, atraksi itu artinya sesuatu yang menarik perhatian. Nah, perempuan itu pada hakikatnya diciptakan menarik. Suami ketika di luar rumah, dia melihat pemandangan-pemandangan yang na'udzubillah, yang menggoda dia. Sehingga tak kalah masuk rumah, harapan dia, dia melihat di istrinya sesuatu yang membuat dia menarik. Banyak wanita-wanita, apalagi di daerah batik ya, itu kalau di rumah pakai daster yang bolong-bolong, yang sobek sana, sobek sini. Maka tolong, suami masuk rumah ya, yang dia mungkin ada hasrat sampai lihat istrinya, ya Allah, na'udzubillah. Maka tolong, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah wanita yang paling baik, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratta, yang kalau kau memandang dia, engkau akan tentram, senang melihat sama istri. Jadi usahakan suami masuk rumah yang dilihat seluruh keindahan. Rumah sudah pasang dupa, wangi-wangian. Jangan suami datang lagi goreng ikan. Lihat suami, udah datang mbak. Sambil kayak mau digoreng suami. Matikan suaminya, datang matikan, datangin suami. Maka perlulah yang seperti itu diperbaiki. Suami suka, betul nggak bapak-bapak antum suka dengan istri yang cantik? Suka. Ada wanita-wanita na'udzubillah, wanita-wanita yang kalau keluar rumah bersolek seperti orang jahiliyah. Kalau di rumah tidak bersolek. Sampai ada sebuah kisah seorang lelaki, dia datang pulang dari tempatnya ke rumah. Dekat rumahnya ada wanita naik beca. Senyum-senyum sama dia wanita itu. Iya, tersenyum juga dia. Dia pikir siapa? Istrinya ternyata. Jadi karena istrinya bersolek ya, sampai Allah. Hati-hati ibu yang seperti itu. Dan banyak perempuan-perempuan yang baru bersolek ya, berdandan pakai sidur, pakai apa? Kalau keluar rumah, di rumah nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Mungkin pakai bedak bayi itu sambil nganu bayinya pasang. Maka tolong, suami suka dengan keindahan. Pakailah pakaian yang indah di rumah itu ya. Khususnya, makanya kenapa sebaiknya seorang perempuan itu kalau sudah nikah, para ibu bapak ini tidak kumpul sama mertua. Soalnya kalau kumpul sama mertua, memang istri kita kumpul sama mertua, istri kita lagi pakai pakaian seksi. Apa kata ibu kita? Kau itu kayak anak nakal. Sama suaminya gak apa-apa. Tapi kalau di rumah sendiri memang itu lebih bebas. Yang kelima yang diinginkan suami dari istri, suara yang lembut dan penuh kemanjaan. Kalau ngomong sama suami, tolong volumenya dikecilin. Allah jelajah melarang wanita-wanita untuk berlemah lembut berbicara dengan selain makhluk. Allah mengatakan fala tahba'na bil qaul. Kalian wanita-wanita, janganlah kalian itu berlemah gemulai, berlemah lembut ketika berbicara. Fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad. Orang yang sakit hatinya kalau dengar wanita ngomongnya apa ya? Kayak merayu seperti itu. Lelaki ini jadi kepingin sama perempuan. Itu haram hukumnya. Tapi sama suami ya seharusnya seperti itu. Tapi kalau sama suami ngomongnya kasar, suami pulang kerja, masya Allah, telat kerjanya, buka pintu dilihat, dari mana? Dari mana? tanyain bang, mau yang hangat apa yang dingin? Insya Allah. Kalau suami ngelihat istrinya kayak gitu, hilang semua kebenaran. Masya Allah, aku gak mau yang hangat sama yang dingin, aku mau kau. Itu yang seperti ini terkadang di rumah itu mulai hilang. Jangan, orang udah lupa. Ingat, jadi tolong kalau ngomong sama suami, gendah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu wanita-wanita kalian, istri-istri kalian di surga? Qulna bala ya Rasulullah, pasti kita mau. Siapa sih mereka itu? Apa kata Rasulullah SAW? Kullu wadudin walud. Mereka adalah wanita-wanita yang pengasih, yang pencinta. Walud, yang subur, yang banyak anaknya. Idza ghadibat, lihat nih. Hadis ini tolong diperhatikan ini. Idza ghadibat, kalau perempuan ini sedang marah, au usi'a ilaiha, atau disakiti sama suaminya, au ghadiba zawjuha, atau suaminya yang lagi marah, maka perempuan ini datang menjumpai suami. Dia memegang tangan suaminya, dipegang tuh tangan suaminya dengan berkata, hadihi yadi fi yadika, la attahidu bi ramdin hatta qadha. Suamiku, ini tanganku apa yang ada di tanganmu, aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridho kepada aku. Subhanallah. Ada istri-istri yang kayak gitu ya? Insya Allah pulang dari sini. Baik, yang keenam, suami itu butuh dukungan dan motivasi. Dukung apa saja kerjaan suami. Apalagi suami yang mau berbakti sama suami, sama orang tuanya. Ada wanita-wanita yang menghalangi suaminya berbakti sama orang tuanya. Jangan. Dukunglah suami itu ketika berbakti kepada orang tuanya. Karena surga dan neraka suami itu orang tua. Yang ketujuh, suami itu ingin wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri. Makanya kenapa wanita itu tidak boleh memasukkan lelaki ke rumah tanpa izin dari suami. Begitu pula masalah Facebook nih sekarang nih, medsos yang main Twitter. Ibu-ibu kalau ada lelaki-lelaki lain di kontaknya, delete semua. Kecuali yang tidak perlu. Betul. Ini termasuk yang disukai sama suami. Tapi suami kalau lihat Facebooknya istri, ada, subhanallah, ada seorang lelaki yang ingin mencoba istrinya. Dia jadi teman istrinya di Facebook. Dia godain istrinya. Dia godain gini-gini. Digilir sama istrinya. Dibuang. Hanya datang suami. Subhanallah. Jazakillah khair. Kemudian kehormatan diri. Maka hati-hati. Yang bukan sohibnya, yang bukan sohibnya, yang bukan kerabatnya, yang memang tidak ada hubungan apa-apa, tolong diri. Karena jangan berpikir, oh di Facebook anak temannya banyak, di Twitter anak banyak, apa gunanya? Kalau ternyata membuat rumah tangga kita jadi kacau. Makanya, jaga kehormatan diri, kemudian didik. Yang kedelapan, suami itu ingin istri-istri yang merawat anak. Ada ibu-ibu yang kerjanya arisan doang. Kalau enggak arisan jalan-jalan. Anak siapa yang membesarkan? Pembantu. Suami akhirnya kurang cinta. Bahkan mungkin suami berpikir untuk menikahi pembantunya. Dia lihat, ya Allah, kayaknya pembantu anak lebih sayang sama anak-anak daripada sama daripada istri. Maka hati-hati. Yang terakhir, cinta. Suami ingin cinta. Nah, kata Rasulullah SAW, kullu wadudin walud. Seorang istri yang mencintai suaminya. Dan jangan pura-pura. Ada istri yang pura-pura cinta kepada suaminya. Ingat, cinta yang dibangun di atas kebohongan, keterpaksaan, gak nyaman. Ya udah, terimalah suamiku kayak gini. Ya udah, aku akan berbakti sama dia walaupun dia zalim sama aku. Aku hanya berharap satu, Allah memasukkan aku ke surga dengan kesabaran. Sudah ada. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan akan muncul nanti masa di mana pemimpin-pemimpin zalim yang menuntut haknya dan tidak memberikan hak kepada rakyat. Bagaimana kondisi rakyat? Apakah berontak? Kata Rasulullah SAW, kalian serahkan hak yang dipinta oleh pemimpin kalian. Lalu bagaimana dengan hak kita? Kalian minta hak kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, bismillah, layani suaminya dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Jalla Jalaluhu. Selesai ini yang berkaitan dengan suami, yang diinginkan suami dari istrinya. Terus apa yang diinginkan istri dari suaminya? Bapak-bapak sekarang, catat tuh bapak-bapak. Jangan pun, alhamdulillah, sudah kasih tahu istri kita. Yang bapak-bapaknya, bapak-bapaknya juga gak sempurna, banyak kekurangan. Yang pertama, kalau yang terakhir yang diinginkan suami dari istri adalah cinta, tapi yang pertama diinginkan istri dari suami adalah cinta dan kasih sayang. Karena wanita ini sosok insan yang perasa. Dia sensitif banget. Tunggu. Waktunya hanya sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sebentar lagi. Bismillah, anak izin dulunya. Oke, anak yang cepat. Tentang apa yang diinginkan istri dari suami, cinta dan kasih sayang. Biasanya kalau awal-awal suami itu mengungkapkan cinta, setelah itu tidak. Kadang-kala orang sudah menikah 20 tahun, tanyakan kepada bapak, pernah ngomong sama istrinya, aku cinta kepadamu. Ana mau kasih aja, ana mau tanya. Ah, bapak kita. Bapak udah berapa tahun nikah nih, Pak? 23 tahun. Kapan terakhir ngomong aku cinta kepadamu? Tenang, bapak. Kapan terakhir ngomong? Ini bukti nih, jemaah. Enggak apa-apa, kapan? Kira-kira kapan? 5 tahun yang lalu? Mungkin. Atau 10 tahun yang lalu? Oke, kita kasih aja. Lihat nih, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ngomong aku cinta kepada istri itu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah tua. Beliau umur 60 tahun kan. Ketika ditanya siapa wanita yang paling kau cintai? Aisyah. Dia sebut. Dan cinta itu diungkapkan dengan lisan dan dengan perbuatan. Apa bentuk cinta kita kepada istri kita? Ya tunjuk dengan mencium dia. Sampai ada seorang yang bertanya, Ustaz, saya ini gak bisa mencium istri saya, Ustaz, karena sudah keriput, Ustaz. Allah, akhirnya yang ada cuma, ya sudah kayak gini. Malu mau cerai, Ustaz, sudah tua, Ustaz. Jadi gak ada cinta dan kasih sayang. Tolong untuk cinta. Yang kedua, penghargaan. Sama, istri ingin dihargai atas apa yang dia lakukan. Karena ada seorang lelaki datang ke orang syekh. Dia ngomong, Ustaz ini ceramahnya tentang bir, berbakti kepada ibu, ke ibu ya, terus kepada ibu, kapan kepada bapak? Kok gak diingat bapak dari tadi gak disebutkan sama Ustaz? Ditanya sama syekh ini, ente siapa namanya? Anggap namanya Ahmad. Baik, ibin siapa? Ibin Ali. Ibin siapa? Ibin Sa'id. Mana ibumu? Gak pernah disebutkan ibu. Apa gak cukup dalam nasab itu bapaknya doang yang disebut? Bapak udah disebutkan sering, ibu yang jarang disebut. Maka berikan penghargaan kepada istri kita, ibu dari anak-anak kita. Subhanallah, kita lihat istri kita mendidik anak kita, ngajarin anak kita, akhirnya juara satu di sekolahan. Yang dipanggil siapa? Bapaknya. Maju ke depan bapaknya, insyaallah. Anak-anak. Tumpah sama ibunya ini. Hargai. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau istri kita datang ngasih minum sama kita, katakan jazakillah khair, makasih banyak. Jangan dilihat lagi lima menit sampai mana jazakillah. Iya, kita nih kalau di warung, di tempat kerja kita, ada yang nyuguhkan makanan, kita katakan, terima kasih, jazakillah. Istri kita tiap hari ngasih sarapan sama kita, kurang enak. Mana jazakillah khairan? Datang jazakillah khairan, masya Allah. Dia ngasih baju yang udah istrikain sama kita, bikin kopi, jazakillah khair, syukron, makasih. Masuk rumah, lihat rumah udah bersih, datang sama istri kita, kecup keningnya. Makasih banyak, kau udah jagain anak-anak, makasih banyak, jazakillah khair. Ini diinginkan oleh si kasih penghargaan. Kalau kita ingin masuk surga, tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit dari hamba pun paling bersyukur. Yang ketiga, istri butuh pendampingan sama. Kalau bapak-bapak menikah ingin didampingi, istri menikah juga ingin didampingi. Dan istri butuh perhatian, tidak hanya butuh duit. Rasulullah SAW mendampingi Aisyah dalam kondisi-kondisi sulit, mendampingi istri-istrinya dalam kondisi sulit. Yang keempat, ingin didengarkan isi hatinya. Istri itu di rumah gak ketemu siapa-siapa. Bapak-bapak di luar rumah sudah capek ngobrol kemana-mana. Sampai rumah yang diinginkan tidur. Istri nungguin dari pagi kapan suaminya balik. Suaminya balik, dia ingin cerita sesuatu. Apa kata suaminya? Oh capek, ada rumah terlihat banyak kerjaan, hari ini susah. Emang istri di rumah tidur dari tadi? Sama kerjaan. Rasulullah SAW kalau Aisyah cerita, kalau istrinya cerita, didengerin sama. Ada suami-suami kalau istrinya cerita pasti tempat tidur. Ini cerita, oh iya, iya, iya. Sama suami, ima istrinya masya Allah barang doyan coba. Dengar, duduk dengar ini. Kemudian jangan diputus cerita istri. Ini banyak suami-suami. Istrinya lagi cerita dan suami tahu ceritanya istri. Jangan bilang, oh anu udah tahu ceritanya. Jangan. Rasulullah SAW itu dapat wahyu dari Allah. Kalau Aisyah cerita didengarin sampai habis. Baik, yang kelima, ingin diikutsertakan dalam kesenangan suami. Ingin, jadi jangan bapak-bapak pulang ya dari tempat kerja. Oh anak tadi makan enak di restoran saya. Suami istri cuma dikasih cerita. Jangan. Bawa ke sini. Anak jadi masya Allah. Anak ketika makan ini, orang yang pertama anak ingat adalah engkau. Subhanallah. Yang ke berapa? Enam. Ingin suasana santai di rumah. Ya di rumah, tolong kerjakan kerjaan rumah. Rasulullah SAW di panglima perang, jenderal bintang 4. Beliau khalifah, pemimpin, nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk rumah, jadi suami. Jadi suami. Jadi bapak buat anak-anaknya. Jangan masuk rumah karena jenderal selalu ingin perintahnya kita. Eh, istriku. Siap. Bismillah, mohon maaf. Yang merasa memarkirkan motor kendaraannya di masjid belakang, mohon segera dipindahkan. Yang menutupi gerbang tetangga, karena mobilnya yang punya rumah akan keluar. Mohon yang merasa motornya ada di belakang masjid sudah pada kasih jasa pengeluaran perawatan. Wow, terima kasih. Nah, jadi kalau masuk rumahnya, apapun bintangmu, berapapun bintangmu, ya sudah, jangan nyurusinnya. Zego, sini. Istrinya siap dan. Ya, di rumah Rasulullah SAW kalau masuk rumah, beliau melakukan kerjaan rumah. Istri kita masuk rumah lagi nyapu, ganti sudah aku yang nyapu. Atau pegang tangan istri kita nyapu berdua. Ustaz, itu dulu Ustaz. Ya. Rasulullah sampai tua, beliau itu romantis sama istri. Kemudian ada orang-orang yang tidak pernah mau masuk dapur. Ya, aib masuk dapur. Kita ini rejal. Kita lelaki, bukan di dapur tempatnya. Nah, Rasulullah SAW merah susunya sendiri. Ngambil air timbanya rusak dijahit sendiri sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa kita? Lalu kita mengatakan itu bukan kerjaan kita. Nah, bukan kerjaan kita. Tapi itu adalah ya bentuk kebaikan seorang suami kepada istri. Kemudian 5 menit Anda mau langsung. Ya, jemaah 5 menit. Iya, 5 menit saja. Anda ngomong cuma antum ingat 5 menit Anda ngomong. Udah lewat sudah. Baik, yang ketujuh, tinggal dua lagi. Yang ketujuh itu istri ingin kedekatan suami dengan anak-anak. Tolong jangan istri dibiarkan mendidik anak sendirian. Ini bagaimana bapak itu pulang, anaknya lagi nulis, ya, dilihat, dibantuin sama bapaknya, main sama anak-anaknya. Rasulullah SAW itu dijadikan kuda-kudaan sama cucu. Kuda-kudaan, lagi sholat, lagi jemaah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid dibawa cucunya yang perempuan, Umamah, ditaruh di pundak, jadi imam Rasulullah SAW. Istri gak melihat suami kayak gini, masya Allah. Ada suami yang cuma kasih duit sama istrinya. Yang penting anak sudah kasih pulus sama ini. Jangan. Yang ke-8, wanita ingin dimaklumi kekurangannya, ingin dimaafkan kesalahannya. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita akan mendapati banyak kesalahan istri kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Khuluqatil mar'ah min bila perempuan ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau kau meluruskan patah, terus gimana? Tastantik wa fiha dia. Sudah kau bersenang-senang sama istrimu, tapi ingat, dia itu baik. Kita harus sadar. Istri kita punya kekurangan, kita kasih tahu balik lagi. Kita kasih tahu balik lagi. Ya udah, dia itu istri kita. Kita harus memahami kekurangan. Yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir. Yang terakhir, perempuan itu suka sama suami yang royal, yang dermawan. Jadi antum jangan pelit sama istri. Jangan pelit. Jadi ya, kalau istri minta sesuatu dan antum mampu berikan. Karena di antara tabiat wanita, dia itu suka dengan perhiasan, dia suka dengan keindahan. Dari mana dia dapat? Masa dia harus bekerja sendiri? Tidak, dia dari suami. Hadza wallahu a'lam. Sebenarnya masih banyak, teman. Cuma ada tajam yang dilirik sama Ustaz, kita terpaksa tutup. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana sikap kita apabila kita hendak dijodohkan dengan orang yang secara panas dan akhlak baik, namun secara agama masih sering tercampur dengan perkara-perkara bid'ah? Haruskah kita terima jasa Allah? Iya. Bagaimana apabila seorang wanita dijodohkan dengan ini wanita apa? Laki. Pertanyaan dari ikhwan atau dari aku? Ikhwan kan? Tidak disebut kenal. Jadi kalau seorang ikhwan dijodohkan dengan seorang wanita yang akhlaknya baik, kemudian parasnya cantik, cuma mungkin dia dari sisi agama yang masih belum mengenal sunnah, masih banyak ya perilaku-perilaku yang jauh dari sunnah-sunnah proses sosial. Kalau dia sebagai seorang suami, jadi lihat kalau memang wanita ini wanita yang penurun, nanti bisa dikasih tahu, tidak masalah, insya Allah. Kalau memang dia bisa diperbaiki, insya Allah. Bismillah. Tapi jangan lupa untuk istikharah, minta pilihan dari Allah Jalla. Tidak selalu pilihan kita, pertimbangan kita itu baik. Maka kita minta kepada Allah Jalla. Wallahu'alaikum. Atau anda baca aja kalau memang kurang nyaman. Ya. Setelah istri anda mengajukan, menginginkan anda dengan kebaikan-kebaikan syarat bukan muslim, bagaimana ini? Masya Allah. Istri anda menginginkan anda dengan kebaikan-kebaikan syarat Bukhari Muslim. Harus hafal Bukhari Muslim. Masya Allah. Ya bagaimana ini kalau antum mampu? Kalau tidak mampu, ini mungkin ada yang kurang. Pertanyaan Bukhari Muslim. Ada ikhwan suka dengan akhwat, mendatangi orang tua akhwat, niat baik ikhwan bisa kunjungi dengan syarat menunggu 2 tahun karena sang akhwat ingin bekerja dahulu. Bagaimana yang harus dilakukan ikhwan tersebut? Nah, ya antum kalau siap nunggu 2 tahun ya nunggu. Kalau nggak siap, bismillah, cari akhwat yang lain. Jadi kalau memang seorang gini, ketika kita meminang anaknya orang, lalu mertua itu mengatakan anak saya masih mau sekolah, berarti itu ditolak. Tapi kalau pertanyaannya, kalau sampean siap nunggu 2 tahun, itu diterima. Kalau dikasih batasan, berarti kalau setelah 2 tahun, kalau Anda siap nunggu 2 tahun, silahkan. Tapi kalau dikatakan momen anak saya masih kecil, masih belum menikah, Pak, apa Pak, saya tunggu sampai mau menikah, anaknya Bapak mau menikah. Itu malu menuhin. Nah, kalau Ustaz, Anda adalah seorang pedagang keliling. Kebanyakan dari pelanggan Anda adalah ibu-ibu. Susah sekali menjaga pandangan, sebab para pembeli banyak yang tidak memiliki produk dengan sempurna. Mohon nasihat Anda. Ya, memang ini ujian jemaah. Kita jangan ngomong yang pedagang keliling, yang pusat keliling sama. Ya pusat keliling naik pesawat ke airport, keluar airport. Kita lihat pemandangan-pemandangan di Indonesia ini benar-benar, ya apa yang harus dilakukan? Berusaha menjaga pandangan, berusaha menjaga pandangannya, jangan melepas hubungan dengan perempuan-perempuan. Ngomong kalau ada perlu. Kemudian kalau ada perempuan yang sudah ngomongnya mulai merayu-merayu, karena biasanya kalau dagang keliling itu banyak bertemu ibu-ibu yang suka merayu. Ayolah mas, cik larang nih mas, itu bisa berteman. Maka hati-hati, kalau masih bisa menjaga dirinya, menjaga batasan-batasan seperti itu, dilanjutkan. Kalau tidak, lebih baik kita jaga keimanan kita untuk mencari pekerjaan yang lain. Satu bapak-bapak yang besar. Istri Anda minta izin untuk kerja. Istri Anda dapat tawaran kerja dari teman lama, Anda tidak mengizinkan. Apa ada salah? Bagaimana caranya agar dia tidak kecewa dengan Anda? Yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan tips itu untuk kami para suami yang tidak bisa menjadi istri seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz dari nomor 1-9. Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, apabila seorang istri meminta izin kepada suami untuk bekerja, itu hak suami. Ibu-ibu harus tahu, ibu-ibu sudah menjadi milik suami atas serah terima yang dilakukan oleh bapak wanita itu. Ketika seorang ayah mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti di mahar sekian, lalu suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahr al-kur, selesai. Apabila seorang suami tidak mengizinkan, maka seorang istri wajib tanya. Lalu bagaimana supaya tidak kecewa? Katakan kepada istri, di apa sih sebenarnya kau butuhkan? Kalau kau ingin emas yang berada di mana? Di Monas, aku akan naik buat kamu. Istri itu kalau dipenuhi kebutuhannya, insya Allah dia tidak akan menuntut bekerja. Tapi kadangkala si suami ini, ya suami mulai pelin suaminya. Istri punya keinginan-keinginan yang wajar tapi tidak dikasih sama suami. Maka tolong, seorang suami yang memiliki kekurangan di harta sehingga tidak bisa membahagiakan istrinya dengan harta, tapi dia punya cinta, bahagiakan istrinya dengan cinta dan kasih sayang. Jangan sampai harta kurang, cinta gak ada, ya ribut terus di rumah yang kerja. Wanita-wanita di kebanyakan mahkamah yang menuntut cerai karena masalah ekonomi. Maka tolong suami dalam permasalahan ini pintar-pintar mengelola ekonomi. Sekali lagi, kalau dari sisi ekonomi mungkin dia tidak bisa memenuhi secara full, mungkin dia bisa memenuhi dengan memberikan perhatian dan cinta yang lebih dalam kepada istri. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat-kiat memiliki istri? Seperti yang disebutkan kan? Kiat-kiatnya mendidik istri ya. Mendidik istri memiliki 9 harapan tadi. Rubahlah diri kita sendiri, perbaiki diri kita, berdoa kepada Allah. Apabila ada kesalahan istri, kasih nasihat istri kita. Tapi sekali lagi, tak kalah memberi nasihat istri, balutlah nasihat kita dengan cinta dan kasih sayang. Kalau masih nasihat istri itu, jangan mengatakan sini, duduk sini. Ana ingin menyampaikan sesuatu, sudah lama pendam di dalam hati. Masya Allah, itu ribut ya. Tapi kalau ngomong, sama istri kita, nunjuk istri kita. Jadi terus terang dari tadi itu aku kepikiran sama engkau sekali. Aku kalau keluar rumah itu kepikiran, jangan pulang melihat wajah. Aku ingin minta sesuatu sama engkau. Apapun yang kau minta bang, sampai jantung aku kasih. Karena udah mulai ini, mulai cinta udah. Maka bilang deh, aku minta kalau bisa kau sholat duha deh. Sebelum kau mulai kerja di rumah, tolong kau sholat duha di rumah. Insya Allah kau memberikan nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan semuanya. Pemimpin, kita ada buku Samudra Hikmah di balik jilbab muslimah. Kita datang ke sini, ini baca kitab ini ya. Sampai selesai. Supaya tahu itu dengan pohon jilbab. Berantem yang mana cuma. Tapi kalau mau sedikit, abang ini beli buku ini, ini bagus apa enggak bukunya? Coba kau baca, kalau enggak bagus, gua baca. Terus aku akan baca, dibaca sama istri. Kan ada yang buat warna, misalnya. Anda mau tanya, yang pertama, Anda tersadar setelah mendengar kajian itu. Sebelum menikah, Anda berpacaran. Sekarang sudah menikah dan mempunyai omongan. Tapi perasaan cintanya tidak seperti ketika pacaran. Bagaimana cara menemukan cinta itu seperti sedia kala? Yang kedua, bagaimana cara merubah sikap dasar yang tidak baik? Nah, Allah. Iya. Mereka merasakan orang-orang yang ketika pacaran. Kenapa cintanya kok lebih? Karena ditunggangi setan. Karena ketika haram itu yang diingin setan, bagaimana dia melakukan yang haram terus. Ketika sudah menikah, setan datang lagi dengan tujuan memisahkan kedua suami istri yang satu. Maka tugas paling dahsyat setan itu adalah membuat suami istri cerai. Cinta dan kasih sayang itu dibikin hilang. Maka bagaimana supaya cinta itu datang? Pertama istighfar. Minta ampun sama Allah atas kesalahan-kesalahan yang dulu dia lakukan. Karena menjalin cinta sebelum menikah kembali, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, melihat kepada kebaikan istri. Terus usahakan kita melihat kepada kebaikan istri kita, lupakan kepada kesalahan-kesalahan dia. Lalu hidupkan contoh-contoh Rasulullah SAW, makan bersama, mandi bersama. Insya Allah seperti itu akan menumbuhkan kecintaan di dalam rumah tangga itu. Istri pun seperti itu. Dia harus berusaha bagaimana menjadi cinta di rumah tangga itu tumbuh bersama. Terus yang kedua tadi, bagaimana merubah sikap tabiat yang memang tidak baik. Banyak cara sebenarnya bagaimana kita merubah tabiat kita yang tidak baik. Cara pertama tentunya memohon kepada Allah. Nabi SAW senantiasa berdoa. Di antara doa beliau adalah Allahumma ihdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani ha illa anta. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk untuk bisa berakhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk itu kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'ah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian doa Allahumma hassanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, kau baikkan rupaku, ciptaanmu kepadaku ini, maka tolong kau perbaiki akhlakku. Minta semua. Kemudian yang kedua, kalau dia seorang pemarah, adalah ketika memang suka pemarah, berusaha ketika marah itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika berdiri, duduk. Ketika duduk, berbah. Itu untuk merubah sikap buruk kita. Atau Allah. Diharapkan kepada para jamaah agar tetap tenang dan mendengarkan sesi penjelasan. Ini pertanyaan terakhir, ada dua pertanyaan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Anda mau tanya, bolehkah seorang istri mengajukan dulu gugatan cerai tanpa ada unsur syarat? Karena kurang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Dan yang kedua, bagaimana sikap seorang suami yang gugat cerai tanpa ada unsur syarat? Nah, berkaitan dengan gugat cerai ini, diperbolehkan seorang wanita untuk gugat cerai kalau memang ada alasannya syar'i. Kalau tadi dikatakan alasannya itu hanya masalah ekonomi, perlu dilihat. Karena tidak semudah ini kita bisa memberikan hukum umpamanya. Kalau dia masalah ekonomi, kalau memang suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Berarti masalahnya syar'i. Seorang wanita boleh menggugat cerai karena suaminya tidak memberikan hak dia, memberikan kecukupan dari sisi ekonomi. Kalau sudah dikasih tapi tidak cukup, hanya istri gaya hidupnya hedonis, ingin itu, yang diberikan suami sebenarnya sudah standar, maka dia dosa ketika menggugat cerai dalam kondisi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana posisi suami, ya suami melihat. Apabila memang masih bisa dipertahankan rumah tangga itu, pertahankan. Kalau tidak, maka putuslah mediator untuk mencari sebab permasalahan. Nanti dilihat oleh mediator itu, kalau memang dilihat ternyata masalahnya ini ada yang merusak itu perempuan, maka Tuhan memperbaiki itu perempuan. Kalau memang kesalahannya dari suami yang malas, yang tidak memberikan nafkah, mungkin tidak suami ini diperbaiki sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau orang-orang bisa, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu Wataala, kalau ada yang salah yang kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya yang terbebas dari kesalahan itu. Sebelum anda tutup, anda kasih hadiah buat jamaah paling jauh. Ada jamaah paling jauh. Dari mana? Surabaya. Surabaya datang ke sini mau kajian. Apa tinggal di sini? Memang untuk kajian datang, Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Surabaya? Dari mana? Apa? Kalau mana? Dan kita berikan kepada yang lebih jauh dari Surabaya. Ayo teman-teman, foto selanjutnya.